Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun la taqul qabbahaka tayyib qabbahallahu wajhak tayyib qabbahallahu wajhahu labas. Bab tidak boleh seseorang mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahnya. Barakallahu fikum. Baik. Bab ini dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala barakallahu fikum, masih terkait dengan bab sebelumnya, yaitu pada masalah takdib. Iya, memberikan pelajaran kepada budak ataupun pelayan. Barakallahu fikum. Baik, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya seorang majikan, seorang tuan itu diperbolehkan memberikan pelajaran ya kepada pelayannya, kepada budaknya, dengan pelajaran yang setimpal dengan kesalahan yang dia lakukan. Namun ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya. Ketika sang majikan itu marah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka jangan sampai keluar dari lisan sang majikan ucapan yang demikian. Ya. Qabbahallahu wajhak atau qabbahallahu wajhah. Semoga Allah menjelekkan wajah orang tersebut. Ikhwan ya. Jangan sampai keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang demikian. Barakallahu fikum. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddathana Hajjaj. Hajjaj ibn Minhal. Barakallahu fikum. Siqah. Qala haddathana ibn Uyainah. Berkata Hajjaj, telah menghabarkan kepada kami ibn Uyainah. Ibn Uyainah di sini siapa? Husain. Siapa Ibnu Uyainah? Namanya Sufyan Ibnu Uyainah. Barakallahu fikum. An Ibni Ajlan. Sufyan Ibnu Uyainah Amirul Mu'minin fil Hadis. An Ibni Ajlan, dari Ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan siapa namanya? Ilyas. Siapa namanya Yusuf? Muhammad ibnu Ajlan. Barakallahu fikum. Saduqun. Beliau rawi yang saduqa. An Sa'id. Barakallahu fikum. Dari Sa'id. Sa'id di sini siapa? Abdurrahman Prorjo. Siapa? Baik. Barakallahu fikum. Sa'id Al-Makburi. Sa'id ibnu Abi Sa'id. Ya, Kaisan Al-Makburi. Barakallahu fikum. Abu Sa'ad. Kunyahnya Abu Sa'ad. Nama ayah beliau adalah Abu Sa'id Kaisan Al-Makburi. Barakallahu fikum. Siqatun. An Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, La taqulu qabbahallahu wajhah. Nabi mengatakan janganlah kalian mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Atar ini barakallahu fikum atau hadis ini umum. Iya. Ucapan ini tidak boleh tayyib keluar dari lisan kita, barakallahu fikum, baik itu diarahkan kepada pelayan, budak, istri, anak atau siapapun. Iya, dari kalangan umat manusia. Paham ya, kan ya? Baik, tidak diperkenankan bagi kita mengucapkan ucapan yang demikian. Walaupun ketika kita dalam keadaan marah, kesal, ya, mangkel dan dongkol atau semisalnya. Barakallahu fikum. Jangan sampai keluar ucapannya demikian dari lisan kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Baik, Imam Bukhari memiliki 4 orang guru yang namanya Abdullah bin Muhammad. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Imam Bukhari punya 4 orang guru yang namanya dan nama orang tuanya sama. Iya. Abdullah bin Muhammad. Beda pada nama kakeknya saja. Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Faliar fa'yada? Mana ini? Rijal? Haris? Bisa? Abdullah bin Muhammad ibn Abi Syaibah. Taib. Hada wahid. Terus. Abdullah ibn Muhammad ibn al-Asma. Thani. Thalith. Abdullah bin Muhammad ibn Abil Aswad. Taib. Rabi. Taib. Abdullah bin Muhammad ibn Musnad al-Ju'fi. Barakallahu fikum. Ya. Ha. Arba'ah. Barakallahu fikum. Itu 4 orang. Barakallahu fikum. Gurunya Imam Bukhari yang memiliki nama dan nama orang tua yang sama. Abdullah bin Muhammad. Barakallahu fikum. Adapun yang dalam hadis ini barakallahu fikum, kemungkinannya 2 orang. Kalau kita melihat dari gurunya Ibnu Uyainah. Iya. Yaitu Abdullah bin Muhammad Ibnu Abi Syaibah. Tayyib. Dan Abdullah bin Muhammad Al-Musnad Al-Ju'fi. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi Al-Ju'fi. Barakallahu fikum. 2 kemungkinan. Karena 2 orang ini yang meriwayatkan dari Ibnu Uyainah. Barakallahu fikum. Iya. Wa kilahuma muhtamal. Dan keduanya sama-sama mungkin. Tayyib. Wa kilahuma fiqat. Iya, fiqatan. Dan keduanya sama-sama fiqat. Sehingga tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau dalam ilmu hadis istilahnya apa ini? Ada 2 orang rawi yang berbeda memiliki nama yang sama, nama orang tua sama, nama kakek yang sama, dan tidak bisa diketahui. Iya. Tidak bisa dibedakan. Namanya apa? Dalam istilah ilmu mustalah itu. Ada yang tahu? Abdullah Nanang? Hah? Muttafiq? Wal Mu'talif? Bukan, bukan itu. Kalau itu bisa dibedakan. Kalau tidak bisa dibedakan, namanya apa? Siapa yang tahu? Hamzah? Sudah sampai mana mustalahnya? Nuzha sudah selesai? Belum? Hah? Belum. Oh, berarti kakak tingkatnya ini sudah selesai. Mana? Hah? Grupnya Musron. Ada Musron? Kak Musron? Ada? Hah? Mana? Enggak ada. Aflah? Enggak ada. Habib? Mana Habib? Enggak ada juga. Loh, siapa lagi? Arifin? Apa istilahnya Arifin? Mubham? Lah. Kalau mubham, barakallahu fikum, itu tidak diketahui namanya. Itu nanti disebutkan dalam nuzhah. Namanya mulham. Ya, bukan mubham. Barakallahu fikum. Tayyib. Labas. Kita lanjutkan. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ibnu Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, an Ibni Ajlan, dari Ibnu Ajlan, Muhammad Ibnu Ajlan, an Sa'id, dari Sa'id, Sa'id Al-Maqburi, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala la taqulanna qabbahallahu wajhak tayyib wa wajha min ashbaha wajhak barakallahu fikum fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adama sallallahu alaihi ala suratih. Abu Hurairah mengatakan, janganlah kamu mengatakan, ya, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Tayyib. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wa wajha man ashbaha wajhak. Dan menjelekkan wajah orang yang serupa dengan wajahmu. Barakallahu fikum. Dikarenakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bentuknya. Barakallahu fikum. Baikkan ya. Baik. Sehingga dalam lafaz hadis Abu Hurairah barakallahu fikum itu secara mauquf disebutkan alasan, iya, kenapa kita tidak diperbolehkan mengucapkan ucapan yang demikian, iya, barakallahu fikum. Baik, dikarenakan disebutkan di dalam hadis Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya, barakallahu fikum. Sehingga yang namanya wajah itu barakallahu fikum adalah, baik, salah satu bagian tubuh manusia yang sangat mulia. Iya. Menjelekkan wajah tersebut atau menghinakan wajah tersebut sama saja dengan menjelekkan zat yang menciptakannya. Amin ya. Baik. Kalau Anda mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu, maka secara tidak langsung Anda telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, kawan? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya. Paham ya, kawan ya? Itu alasan kenapa kita tidak diperbolehkan barakallahu fikum tayyib menghina seseorang lewat wajahnya. Paham ya, kawan ya? Tayyib. Dikarenakan tindakan tersebut barakallahu fikum sama saja dengan menghina Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah menciptakannya. Barakallahu fikum. Paham ya, kawan? Baik. Sehingga dari sini juga barakallahu fikum diambil istidlal oleh mereka para ulama, barakallahu fikum, tidak boleh kita mengkritik seseorang dari fisiknya. Ya. Ketika terjadi barakallahu fikum persengketaan, ya, pertikaian, barakallahu fikum dan seterusnya, baik. Orang itu dikritik dari sisi fisiknya. Memang dasar orang pesek, mata sipit, gigi taring gitu ya. Barakallahu fikum, kulit hitam, rambut keribu, itu bukan manusia. Ya, itu makhluk planet. Nah, itu ya. Ucapan demikian dimasukkan dalam rudud, bantahan. Paham Ikhwan ya? Terhadap orang tersebut, maka barakallahu fikum ini tidak diterima. Iya. Ketika seorang itu mengejek orang lain dari sisi fisiknya. Kenapa ya Ikhwan? Karena yang demikian bukanlah kehendak orang tersebut. Iya, dia tidak pesan dengan model ciptaan yang demikian. Barakallahu fikum. Itu merupakan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Anda mencela seseorang dari sisi fisiknya, sama saja berarti Anda telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Ikhwan? Sehingga hati-hati ya ketika terjadi pertikaian atau berantem dengan temannya, barakallahu fikum, jangan mencela dari sisi fisiknya. Iya, apa itu si fulan? Antum mengatakan ucapan-ucapan seperti tadi ya. Dasar keribu, genderuwo dan yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Baik. Iya. Secara tidak langsung yang Anda hina bukanlah barakallahu fikum yang bersangkutan, tetapi juga yang kena dalam penghinaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Sejelek-jelek manusia, Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya. Dan kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Sejelek-jeleknya manusia masih paling bagus dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Paham ya, Ikhwan? Baik. Sehingga sangat dikecam keras barakallahu fikum kalau ada orang yang mengkritik orang lain dari sisi fisiknya. Paham ya, Ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat bentuk-bentuk kalian, jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Paham ya, Ikhwan? Baik. Sehingga jangan sampai terjadi tindakannya demikian. Ya, Anda menghinakan teman Anda dari sisi fisiknya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kemudian masalah yang lain terkait dengan hadis barakallahu fikum yang menjadi muskil adalah ucapan Rasul taib dalam sebagian riwayat. Ini riwayat yang marfu, ada pun yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari mauqufnya Abu Hurairah, tetapi dia dalam riwayat yang lain marfu barakallahu fikum. Taib ala suratihi, ini yang menjadi pembahasan panjang lebar. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya. Dhamir hak di sini itu yang menjadi pembahasan. Kembali kepada siapa? Barakallahu fikum. Baik. Ada yang mengatakan dhamir hak kembali kepada barakallahu fikum, taib al-mashtum au al-madrub. Ya, orang yang dicela tadi atau orang yang dipukul wajahnya. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Allah menciptakan wajah orang yang kamu cela tadi, wajah orang yang kamu pukul tadi sama persis dengan wajahnya Nabi Adam. Berarti kalau kamu menjelekkan wajah dia, kamu memukul wajah dia, sama saja dengan menjelekkan Nabi Adam. Paham Ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang pertama, barakallahu fikum. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan bahwasanya dhamir ya'udu ilal mashtum au madrub. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun pendapat ini barakallahu fikum dikritik oleh mereka para ulama. Iya. Ta'aqqabahu Ibnu Taimiyah wa Adz-Dzahabi. Dikritik oleh Ibnu Taimiyah dan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Ya. Ini pendapat yang kurang pas. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada juga yang berpendapat barakallahu fikum bahwasanya tayyib dhamir di sini barakallahu fikum itu dimasukkan dalam idhafatul milk. Iya. Idhafatu al-milki litasyrif. Barakallahu fikum. Tayyib. Seperti ucapan Baitullah wa Naqatullah. Iya. Barakallahu fikum. Ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ada juga yang berpendapat barakallahu fikum dhamir ha di sini kembali kepada Nabi Adam. Iya. Barakallahu fikum. Kembali kepada Nabi Adam. Tayyib. Barakallahu fikum. Wa ila ghairi dzalik dan banyak takwil-takwil yang disebutkan oleh mereka para ulama barakallahu fikum terkait dengan dhamir di dalam hadis ini kembali kepada siapa? Wallahu taala alam bisawab, pendapat yang rajih barakallahu fikum anna dhamir ya'udu ila Allah azza wa jalla. Iya. Dhamir ha di sini kembali kepada Allah azza wa jalla. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan ini adalah pendapat a'immatul hadis salafan wa khalafan. Iya, barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah barakallahu fikum, demikian juga Imam Az-Zahabi, Imam Al-Ajurri barakallahu fikum dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwasanya dhamir ha di dalam hadis ini itu kembali kepada Allah azza wa jalla barakallahu fikum. Baik. Namun ada beberapa catatan yang nanti akan kita sebutkan ba'dal adzan. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum. Iya. Kita lanjutkan barakallahu fikum terkait dengan hadis tadi. Sehingga pendapat yang rajih bahwasanya dhamir ha itu kembali kepada Allah azza wa jalla barakallahu fikum. Itu pendapat barakallahu fikum kebanyakan di kalangan para ulama. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala barakallahu fikum dikeluarkan oleh Al-Khallal. Ketika Imam Ahmad beliau mengatakan man qala innallaha khalaqa adama ala suratihi tayyib ay ala surati adam fahuwa jahmi. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang mengatakan hadis sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya yaitu dengan bentuk Adam, maka Imam Ahmad mengatakan dia adalah jahmi. Paham ya? Tayyib, barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, amma hadithus surah, hadis ini dikenal dengan hadith surah, barakallahu fikum, fanaruddu ilmahu ilallah wa rasulihi, fanaruddu ilmahu ilallahi wa rasulihi, wa naskutu kama sakata as-salafu, wa naskutu kama sakata as-salafu, ma'al jazmi bi anna Allah laisa kamitslihi syai'un. Barakallahu fikum. Imam Adzhabi mengatakan adapun hadis surah, maka kita menyerahkan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksudkan adalah ilmu kaifiyah. Ayuhan ya. Adapun ilmu secara makna jelas, dhamir ha kembali kepada Allah, jelas secara makna, secara bahasa. Adapun kaifiyahnya bagaimana? Iya. Gimana gambarannya Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya Allah itu seperti apa? Kita serahkan kaifiahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Namun kita jelaskan maknanya adalah barakallahu fikum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diam sebagaimana salaf diam. Ya, tidak membahasnya. Ketika hadis ini diucapkan di hadapan para sahabat, tidak ada para sahabat yang bertanya, gimana gambarannya wahai Rasul? Ya, Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuk Allah itu gambarannya seperti apa? Tidak ada pertanyaan demikian. Ya, pada para sahabat. Sehingga kita mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Ma'al jazmi dengan meyakinkan, dengan memastikan bahwasannya barakallahu fikum kita meyakini tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Ikhwan ya. Karena ayat jelas. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Itu sebagai patokan. Ikhwan. Sehingga dari hadis ini tidak bisa dijadikan argumentasi barakallahu fikum ada unsur tashbih. Iya. Menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Tidak. Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita mengimani hadis ini apa adanya. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuknya Allah barakallahu fikum. Dan kita meyakini maksudnya bukan menyerupakan secara totalitas. Iya, antara bentuk Allah dan bentuk Nabi Adam. Paham ya? Karena prinsip dasarnya tidak ada di kalangan makhluk yang serupa dengan Allah secara totalitas. Mingkul li wujuh tidak mungkin. Paham ya? Baik. Terus gimana gambarannya? Tidak pakai gimana? Iya, pertanyaan demikian tidak pernah terlontar dari lisan-lisan para sahabat. Sehingga kita mengikuti apa adanya. Barakallahu fikum. Iya. Wailah di sini barakallahu fikum menimbulkan perbincangan yang sangat panjang di kalangan mereka para imam. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih rinci, pembahasan yang lebih lengkap, antum bisa merujuk kepada kitab Naqbu At-Ta'sis. Iya, Naqbu At-Ta'sis karyanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di kitab itu antum rujuk. Barakallahu fikum. Beliau membahas secara lengkap terkait dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah benar orang yang paling ganteng di dunia adalah Nabi Adam dan yang paling cantik di dunia adalah Hawa? Barakallahu fikum. Dirinci. Kalau yang dimaksudkan secara mutlak, lah. Yang paling ganteng secara mutlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam riwayat Abu Daud, barakallahu fikum, di situ disebutkan bahwasanya semua nabi Allah ciptakan dengan bentuk yang paling ganteng. Iya. Barakallahu fikum. Dan Nabi Yusuf hanya mendapatkan sebagiannya dari kegantengan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ditanya, nabi yang paling tampan barakallahu fikum adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ikhwan ya? Tetapi kalau di yang dimaksud adalah dari sisi nisbi, ya, yang paling ganteng pada zamannya ya Nabi Adam pada zaman beliau, yang paling ganteng pada zaman Nabi Yusuf ya Nabi Yusuf. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Baik, terkait dengan sonik sebagian para imam yang antum mendapati barakallahu fikum di dalam kitab mereka qabbahallahu wajha, itu perlu ditinjau kembali. Iya. Karena hadisnya sangat jelas menunjukkan larangan barakallahu fikum. Baik. Nah, sini ada ralat. Tadi saya katakan rawi yang sama nama, ya sama ayahnya namun tidak diketahui, tidak bisa dibedakan padahal orangnya beda barakallahu fikum. Yang benar muhmal, ya bukan mulham. Ahsanta barakallahu fikum. Yang benar muhmal. Baik. Jazakallahu khairan. Yang benar muhmal bukan mulham. Waham. Barakallahu fikum. Yang benar muhmal. Baik. Apakah boleh bagi kita mendoakan kejelekan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita dengan menyebutkan semoga Allah membuat cacat atau merusak wajahnya? Ya, sama dengan hadis tadi, barakallahu fikum. Iya. Enggak boleh. Apakah diambil dari hadis ini faedah larangan mendoakan kejelekan untuk orang lain? Kalau secara mutlak tidak, ya. Dalam sebagian bab, barakallahu fikum, atau keadaan diperbolehkan bagi kita untuk mendoakan kejelekan. Iya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, barakallahu fikum. Tapi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Tolong dinasihati kepada para santri yang tidak mau mengucapkan salam ketika bertemu dengan temannya. Iya. Malah memasang muka cemberut dan atau muka masam. Baik. Barakallahu fikum. Mohon ya. Sehingga yang namanya barakallahu fikum assalam itu harus dan berupaya kita tebarkan. Ya. Baik. Sehingga tidak pantas kalau ada karakter santri yang demikian. Ya. Kita berupaya untuk menebarkan salam. Absyu salam bainakum. Itu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini dinasihatkan kepada para talabah, baik, untuk barakallahu fikum menyemarakkan ya salam ketika berjumpa dengan temannya. Barakallahu fikum. Baik. Namun barakallahu fikum, ya, kita juga harus bisa memaklumi. Ya, ada memang sebagian teman-teman kita yang punya karakter demikian. Ya, barakallahu fikum. Ya, memang bawaannya demikian. Ya, bawaannya itu barakallahu fikum muka cemberut, ya, muka masem atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Terkait dengan kita, barakallahu fikum, ya, kita bisa memaklumi begitu saja. Paham ya? Tayyib, kita berhusnudzon saja. Ya, mungkin memang dia sedang ada masalah atau ya memang demikian bawaannya, ya, repot merubahnya. Memang settingannya sejak kecil demikian barakallahu fikum. Ya, walaupun namanya Farhan tapi orangnya cemberut terus padahal namanya Farhan, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Itu terkait dengan kitanya. Adapun yang bersangkutan, gitu ya, ketika ada yang menegur, "Ya akhi, kenapa sih antum mukanya itu kok muka ya cemberut, muka masem, barakallahu fikum." Iya, padahal Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Barakallahu fikum. Maka bagi yang bersangkutan diharapkan untuk merubah, ya, berupaya untuk merubah watak dan karakter yang demikian. Ayuhan ya. Sedikit-sedikit. Barakallahu fikum. Ayuhan. Dan tidak ada salahnya bagi kita untuk membantu teman kita. Iya. Memiliki kebiasaan demikian. Assalamualaikum. Senyum dong. Ya, gitu ya. Dia akhirnya ketawa juga ya. Barakallahu fikum. Baik, Pak Ivan ya. Ya, dibuat dia untuk tersenyum. Barakallahu fikum. Latihan. Di sekali dikasih salam lagi. Cemberut lagi. Mas-mas, senyum dulu dong. Masa cemberut terus. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga orang yang demikian lama-lama, iya juga ya, saya ini kok bawaannya cemberut terus gitu ya. Diharapkan dia akan merubah sikapnya. Barakallahu fikum. Orang yang demikian tidak ada salahnya untuk dicandai demikian. Barakallahu fikum. Namun dilihat situasi dan kondisinya. Barakallahu fikum. Kalau orang yang demikian tidak bisa diajak demikian, antum gitu kan, wah tambah marah dia ya. Barakallahu fikum, tambah melempari antum pakai sendal. Wah, berarti orang ini tidak bisa diajak yang demikian, barakallahu fikum. Sehingga disesuaikan dengan kondisi orangnya. Ada salam dari Abu Sulaiman Al-Kunduri untuk para ustaz dan seluruh santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam juga dari Abu Abdurrahman Samarinda, ya, untuk para asatid dan para tulab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam suwab. Natahwi ala qadar insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.